Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita di kesempatan pagi hari menjelang siang hari ini, dan sebagaimana yang sedang adik-adik jalani hari-hari belakangan ini, pada kebanyakannya baik yang sekolah di SD, SMP, SMA, baik sekolah umum ataupun pondok pesantren. Pada hari-hari belakangan ini sedang menempuh ujian, dan pada kesempatan pagi hari ini, menjelang siang hari ini, saya akan menyampaikan nasihat-nasihat yang mudah-mudahan kemudian nasihat-nasihat ini membawa manfaat bagi saya, khususnya bagi adik-adik semua, dalam rangka kemudian menguatkan kita untuk menjalani ujian atau ulangan umum, ujian akhir semester ataupun yang semisalnya. Adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, telah menjadi sebuah kepastian, konsekuensi bahwasanya seseorang yang belajar dalam tingkatan apapun kecuali TK mungkin ya. Saya belum pernah dengar TK ada yang namanya ujian ya. Ulangan. Belum pernah dengar saya TK ada yang namanya ujian atau ulangan. Tapi yang sekolah dalam berbagai macam jenjang pendidikan sudah barang tentu akan pada suatu saat dihadapkan kepada ujian. Baik ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian kenaikan tingkat dari SD menuju SMP, SMP menuju ke SMA, SMA menuju ke jenjang universitas, perguruan tinggi. Iya. Dan ini pada hakikatnya adalah sebuah kelaziman, konsekuensi, bahkan di dalam urusan keimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menguji kita semua sebagai seorang hamba untuk kemudian menunjukkan siapakah yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun yang sekedar hanya sebagai pengakuan. Dan ujian, dan saya punya anak, dua orang di antara anak saya sedang ulangan bersama saya, sedangkan satu orang anak saya besok insya Allah Ta'ala akan ulangan dan dia berada di pondok. Ya, saya melihat bahwasanya anak-anak saya ini, ya, mereka berubah sikapnya ketika musim ujian. Yang awalnya mungkin menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang kurang manfaat, kemudian menjadi fokus untuk belajar. Istilahnya sistem apa? Sistem apa? Sistem kebut semalam. Ya. Ini mungkin pelajaran-pelajaran yang sekian banyak berusaha untuk dibaca buku-bukunya, ya, diulang-ulang, itu dalam jangka waktu mungkin cuma semalam. Dan berubah. Yang biasanya kemudian mungkin enggak sholat, na'udzubillah min zalik, tiba-tiba jadi sholat. Ya. Yang kemudian tadinya biasa begadang untuk main game jaringan atau nonton sepak bola ataupun yang semisalnya, kemudian bangun juga di malam hari, tetapi tidak untuk begadang, tetapi untuk misalnya sholat tahajud, ya, sebagiannya bahkan ada yang mulai dari yakni pekan-pekan kemarin sudah mulai ada yang berpuasa. Ini adalah hal yang terjadi pada diri sebagian anak-anak, ya, yang tujuan mereka tidak lain dan tidak bukan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu mereka di dalam urusan ujian mereka. Adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka untuk kesempatan yang sangat baik ini, maka sudah selayaknya saya sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai guru, untuk kemudian sedikit memberikan nasihat, ya, agar adik-adik semua bisa menjalankan ujian ini dengan baik, mendapatkan hasil yang insya Allah memuaskan. Dan kalau kemudian ditanya kepada saya, apakah kemudian pembahasan tentang masalah ujian ini, ujian sekolah atau yang semisalnya, itu telah ada diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya jawab kalau secara jelas dan tegas Rasul alaihi salatu wasallam jelas tidak pernah berbicara tentang ujian SMP, ujian SMA, ujian universitas, jelas tidak pernah berbicara tentang itu. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam sebagaimana ucapan Salman Al-Farisi ketika ditanya oleh seseorang, apakah Nabi kalian, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai cara membersihkan diri dari buang hajat? Jadi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ditanya, Salman Al-Farisi ditanya oleh sebagian orang-orang Yahudi, apakah Nabi kalian, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Jadi pertanyaan ini pada hakikatnya pertanyaan dalam makna nyinyir. Apa iya Muhammad, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan sampai buang hajat? Bagaimana caranya? Maka pertanyaan yang sifatnya nyinyir ini dijawab oleh Salman Al-Farisi dengan mengatakan, betul, Nabi kami mengajarkan segala sesuatu sampai tata cara buang hajat. Tidaklah burung yang terbang di langit sana melainkan telah beliau informasikan ilmunya kepada kami. Ini menunjukkan syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Sampai tata cara buang hajat saja diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi terkait dengan masalah-masalah yang lain yang sudah barang tentu tingkat kepentingannya kita lebih penting untuk mengetahuinya. Maka adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika adik-adik berhadapan dengan ujian, mungkin sudah ada yang ujian ya, sudah ada yang ulangan ya. Sudah ulangan belum? Baru besok. Saya dengar juga katanya sudah ada yang mulai hari Senin kemarin. Begitu ya? Iya. Senin kemarin ujian, kemudian dilanjutkan lagi Senin besok selama 2 pekan. Biasanya seperti itu kan. Tempat saya ngajar, Senin kemarin sudah mulai ujian. Tempat saya ngajar di daerah Bekasi. Iya. Ketika kita kemudian berhadapan dengan ujian, ulangan umum, ataupun yang semisalnya, maka ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama jelas adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah langkah yang awal. Langkah yang awal yang selayaknya kita sebagai seorang muslim tidak boleh lepas sedikit pun dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus-menerus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantu kita. Tawakal. Jangan kemudian adik-adik na'udzubillah min zalik pede karena pinter. Misalnya ada sebagian anak-anak yang pinter, yang pede, yang dengan sebab itu mungkin hilang rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya punya murid yang dia ini memang pinter. Dikisahkan oleh orang tuanya hampir tidak pernah belajar. Bahkan kalau belajar saja itu sambil main game. Belajar buka buku itu belajarnya itu sambilan. Yang ada adalah dia main game sambil belajar. Bukan belajar sambil main game. Tapi nilainya Masya Allah bagus-bagus. Ada anak-anak yang seperti itu. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memberikan dia, kita nasihati untuk kemudian jangan takabur, jangan sombong, terus menerus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi entah apa yang ada di benaknya, ya, ibunya bercerita kepada kita bahwasanya ketika dia disuruh belajar, kata dia, itu gampang, mudah itu, sebentar aja itu. Yakni ada unsur kesombongan pada diri dia. Apa yang terjadi? 2 hari sebelum ujian akhir, 2 tahun yang lalu, dia murid saya 2 tahun yang lalu, 2 hari sebelum ujian akhir, sakit. Sehingga tidak bisa kemudian mengikuti ujian akhir nasional. Coba, iya, tidak bisa mengikuti ujian akhir nasional, walaupun kemudian di sana ada susulan. Tapi susulan kan tidak semudah yang dibayangkan. Psikologis mengikuti susulan itu berbeda. Kalau kita ujian ramai-ramai, maka kita satu kelas mungkin 30 orang. Kalau ujian susulan, mungkin kita hanya sendirian berhadapan dengan tim pengawas. Yang tim pengawasnya mungkin jumlahnya lebih dari satu. Bayangkan, psikologisnya berbeda. Ketika psikologisnya berbeda, maka sudah barang tentu keadaan kita lebih tertekan. Ini sebab kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang maha kuat, ya, yang dengan sebab itu akan menguatkan hamba-hambanya yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita terlampau bersandar kepada kemampuan diri kita sendiri. Na'udzubillah min zalik, inilah akhlak Qarun. Ya, ketika kemudian diceritakan, ditanyakan kepada Qarun, dari mana engkau mendapatkan berbagai macam harta yang berlimpah ini? Qarun dengan pongahnya, dengan sombongnya, dengan congkaknya mengatakan, ini harta yang berlimpah, yang engkau lihat ini tidak lain dan tidak bukan, merupakan hasil dari ilmu yang aku miliki. Lihat bagaimana Qarun bersamaan dengan itu, dia tidak bertawakal kepada Allah. Bahkan dia over PD. Bukan cuma sekedar PD, over PD terhadap kemampuannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum Qarun dengan dibenamkan ke dalam tanah beserta harta-hartanya. Na'udzubillah min zalik. Maka adik-adik, jangan pernah kita berlepas dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surat At-Talaq ayat yang ketiga, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan urusannya, mencukupkan keperluannya, mencukupkan apa yang dia inginkan. Bagus sekali ayat ini. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencukupkan urusannya, keperluannya, apa yang dia inginkan. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan kemudian kita pede terhadap diri kita sendiri, sebagaimana yang telah saya katakan. Bahkan, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menegur Nabi Sulaiman alaihi salam. Jadi Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi, seorang rasul yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerajaan yang amat besar. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam dikisahkan, beliau memiliki 100 orang istri. Nabi Sulaiman memiliki 100 orang istri. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau mengatakan pada suatu malam bahwasanya saya akan mendatangi istri-istri saya dan akan lahir dari rahim istri-istri saya 100 orang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata siapa? Nabi Sulaiman. Ya? Saya akan mendatangi istri-istri saya yang akan lahir nanti dari rahim istri-istri saya itu 100 orang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pergilah Nabi Sulaiman mulai mendatangi istri-istrinya, dan kemudian dari 100 orang tersebut tidak ada yang hamil satupun kecuali satu orang perempuan dari istri-istrinya, dan lahirnya pun dalam keadaan cacat. Apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Rasul mengatakan, andai kata Sulaiman mengucapkan insya Allah, niscaya akan keluar dari sulbinya Nabi Sulaiman 100 orang anak laki-laki yang akan menunggang kuda dan berjihad di jalan Allah. Lihat, ini Nabi Sulaiman yang seorang nabi, seorang rasul, ketika dia tidak mengucapkan insya Allah, yang lafaz insya Allah ini pada hakikatnya adalah bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk penyandaran diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala hukum dengan tidak tercapainya apa yang dia tuju. Maka ketika adik-adik belajar, selain belajar, hadirkan perasaan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan sebab itu insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan belajar, memudahkan menjawab pertanyaan. Karena ada sebagian anak-anak yang pintar, hafal dia. Akan tetapi ketika berhadapan dengan selembar kertas ujian, maka mulai keringatnya keluar. Mulai hilang satu persatu hafalannya. Dia tidak mengerti apa yang harus dia tulis. Padahal dia pintar hari-harinya. Istilahnya grogi di kesempatan terakhir. Hingga gagallah ujiannya. Tidak naik kelas atau yang semisalnya. Ya? Tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menguatkan dirinya. Kemudian yang kedua, ya, hendaklah adik-adik kita semua ketika berhadapan dengan ujian ini mencari sebab-sebab yang memang betul dan diperbolehkan dalam syariat. Ini penting sekali. Mengambil sebab-sebab yang memang betul dan diperbolehkan dalam syariat, ini penting sekali. Karena saya lupa beberapa tahun yang lalu, ada sebagian anak-anak yang berhadapan dengan ujian akhir nasional, maka mereka, anak-anak ini, ramai-ramai pergi ke makam, meminta doa kepada penghuni kubur. Ada sebagian yang kemudian memberikan masukan, dibakar aja itu catatannya, dibuat minuman kemudian diminum airnya. Ada sebagian lagi yang punya masukan, pensilnya ini dikumpulkan, nanti dibacain doa-doa oleh orang-orang yang dikata pintar, yakni dukun. Begitu kan? Ini sekitar beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, ujian akhir nasional 2 tahun yang lalu. Ini sebab-sebab yang tidak diperbolehkan dalam syariat. Bahkan sebab-sebab ini menjerumuskan seseorang kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, bahkan sesuatu yang menjurus kepada kesyirikan, bahkan terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Maka tidak pernah ada secara kenyataan orang yang minum air rebusan dari catatannya itu menjadi pintar. Kalau keracunan mungkin ada. Bukunya dibakar, kemudian diminum air rebusannya. Secara kenyataan ini enggak ada menjadi pintar dengan sebab itu. Sakit, keracunan mungkin. Secara kenyataannya tidak ada. Ya. Maka tempuh sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Terkait dengan adik-adik ujian, maka sebab yang diperbolehkan dalam syariat misalnya, yang pertama, belajar. Karena belajar merupakan sebab untuk mendapatkan ilmu. Menghafal, karena menghafal sebab terjaganya ilmu. Ya, menghafal itu kan proses untuk menjaga ilmu. Belajar, menghafal, itu proses mendapatkan ilmu, menjaga ilmu, mengulang-ulang. Proses untuk mengingat-ingat ilmu. Karena bisa jadi, sebagian ilmu yang telah kita pelajari, itu terlupa karena jarang kita ulang-ulang. Misalnya adik-adik yang sekarang kelas 9 atau kelas 12, ya, nanti akan dihadapkan pada bulan Februari, Maret besok, ujian nasional. Maka akan berentet itu ujian nasional. Maka akan mereview ulang materi pelajaran dari kelas, kalau kelas 9, maka akan direview dari kelas 7. Kalau kelas 12, maka akan direview dari kelas 10. 3 tahun. Diulang-ulang. Ya? Maka yakni apa? Proses mengulang-ulang pelajaran itu untuk mengingat-ingat. Mulai dicicil dari sekarang. Jangan beranggapan bulan Februari itu masih 2 tahun lagi ke depan. Ini sudah akhir tahun. Bahkan sudah masuk bulan Desember. Maka mulai dicicil. Adik-adik yang sekarang kelas 9, kelas 12 akan berhadapan dengan ujian nasional. Mulai dicicil. Cari lagi buku-bukunya mulai kelas 7. Cari lagi buku-bukunya mulai kelas 10. Kumpulkan pada satu rak. supaya pada saatnya siap. Jangan besoknya ujian, baru kemudian sore harinya mencari buku-buku. Ternyata buku-bukunya enggak ada, hilang. Paniknya, kalutnya luar biasa. Mulai. Jangan beranggapan bulan Februari itu masih 2 tahun lagi. Bulan Februari itu hanya 1 bulan lagi semenjak sekarang. Dan kita sama-sama tahu bahwasanya ujian nasional itu startnya sudah mulai bulan Februari, betul? Ya? Apalagi tahun ini, yakni bulan Mei itu sudah Ramadan. Bulan Mei sudah Ramadan. Maka ada kemungkinan ujian nasional itu menjadi dipercepat waktunya. Menjadi dipercepat waktunya. Siapkan diri. Maka mulai mereview pelajaran. Mulai meringkas. Peringatan buat anak-anak perempuan. Saya sering lihat catatan santri-santri saya yang perempuan. Catatannya indah-indah. Ada gambar bunganya. Dikasih stabilo warna-warni. Ini menghabiskan waktu yang tidak perlu. Sebagian anak perempuan catatannya bagus-bagus. Sebagian anak laki-laki hancur-hancuran catatannya. Betul ya? Betul. Kok senyum? Catatannya hancur-hancuran kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan catatannya bagus-bagus. Ya? Dihias. Bukannya tidak boleh, boleh. Tapi kalau kesibukannya adalah memberikan warna beraneka ragam dalam satu lembar. Saya kadang-kadang berpikir, saya punya anak perempuan. Anak perempuan saya paling besar sekarang kelas 9. Anak perempuan saya paling besar sekarang kelas 9. Dia berhadapan dengan banyak sekali ujian. Mulai dari ujian agama, ujian tahfidz, ujian nasional. Karena anak saya di pondok. Ya, ujian agamanya, ujian tahfidznya, ujian nasional. Saya nasihati anak saya perempuan. Kalau saya bersama anak saya, kalau saya menjenguk anak saya sebulan sekali ke pondok, dia mengatakan kepada saya, ayah, kita cari yuk ke toko buku. Apa yang dia beli? Pensil warna-warni. Kemudian apa? Apa? Bukan stabilo. Apa namanya? Yang kalau ditulis itu keluar titik-titik. Apa namanya? Ya? Titik-titik, warna-warni, mengkilat-mengkilat. Nggak ngerti saya apa itu namanya ya. Jadi tintanya itu kalau ditulisin itu keluar warna-warni gitu loh. Titik-titik. Nah, laki-laki nggak tahu, laki-laki bengong ya emang. Ya? Laki-laki bengong apa gitu ya. Namanya juga saya nggak tahu. Udah gitu pembatas yang kecil-kecil, pembatas yang hanya sebesar-sebesar begini. Warna-warni ditempelin semua. Ini. Ya bukannya nggak boleh. Tapi kalau kemudian kesibukan menghias catatan, itu lebih dominan daripada mempelajarinya, jelas nggak manfaat. Kan begitu. Lagian kalau kemudian dari 21 baris dalam satu lembar, 21 baris dalam satu lembar, seluruhnya berwarna-warni. Ini kan kehilangan manfaat memberikan stabilo. Memberikan stabilo itu fungsinya adalah untuk menyarikan apa yang sangat penting. Kalau semuanya warna-warni, berarti semuanya penting dong. Ya? Saya enggak habis pikir. Gimana cara pikir anak perempuan itu ya? Ya itu anak saya salah satunya, si Asma. Ya, maka jangan kemudian apa? Tersibukkan dengan itu, khususnya bagi anak-anak perempuan. Ya, catatannya bagus, kesibukannya menghias catatan, tapi lupa kemudian untuk mempelajarinya, mengulang hafalannya, mengingat-ingat ataupun yang semisalnya. Ya, ini sebab yang diperbolehkan dalam syariat, yakni belajar, menghafal, mengulang-ulang hafalan, mengerjakan soal-soal, latihan-latihan, atau yang semisalnya. Ini sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Sebab-sebab yang diperbolehkan dalam syariat terkait dengan ujian akhir nasional atau ujian akhir semester ini. Misalnya adalah memperbaiki pola hidup. Ya? Memperbaiki pola hidup. Perbaiki waktu tidur. Perbaiki apa yang dimakan. Jangan sampai kemudian sembarangan makannya. Ya? Yang dengan sebab itu menjelang hari ujian sakit. Itu pentol-pentol yang harusnya warnanya kelihatan jadi merah semua. Apa namanya? Seblak. Pedes seblak. Seblak ya. Pedes. Akhirnya sakit perut. Gak bisa ikut ujian. Perbaiki pola hidup. Perbaiki makanan, perbaiki istirahatnya. Atau yang semisalnya. Ini sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Ya, kemudian coba cari makanan-makanan yang memang bisa membantu kecerdasan, pikiran, yang kata para ulama, semisal buah tin. Buah tin itu bisa membantu kecerdasan pikiran, kata para ulama. Semisal kemudian kurma, madu, ya, atau susu, yang itu bisa insya Allah atas izin Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Ya, ini sebab yang diperbolehkan dalam syariat. Contoh sebab yang diperbolehkan dalam syariat diantaranya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang diperbolehkan dalam syariat, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan adik-adik kesehatan, kemampuan berpikir, kecerdasan, kesanggupan menjawab soal, ataupun yang semisalnya. Ya, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya salah satu yang menyebabkan kegagalan di dalam hidup kita ini adalah dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan. Jadi kegagalan yang terjadi pada diri kita itu salah satu sebabnya adalah dosa dan maksiat yang pernah kita kerjakan. Kita pernah mengerjakan perbuatan dosa, kita pernah mengerjakan perbuatan maksiat. Maka dengan sebab itu urusan kita menjadi sulit, urusan kita menjadi payah, gagal bahkan. Ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-40, wa jazaa'is sayyi'ati sayyi'atu misluha. Ganjaran dari sebuah keburukan adalah keburukan yang lain. Ganjaran dari sebuah keburukan adalah keburukan yang lain, keburukan yang serupa. Ya, ketika adik-adik kemudian melakukan keburukan tanpa sempat beristighfar setelahnya, maka akan datang keburukan yang lain. Na'udzubillah min zalik. Ya? Istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran dari keburukan, keburukan yang serupa, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama semisal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan dampak buruk dosa adalah menghalangi kelancaran rezeki. Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, dampak buruk dosa diantaranya adalah menghalangi kelancaran rezeki. Dan kita tahu salah satu rezeki yang sangat berharga khususnya bagi adik-adik sebagai seorang pelajar adalah ilmu. Ya, adik-adik kan tidak dan belum dibebani untuk mencari uang. Kan begitu ya? Belum dibebani untuk mencari uang. Maka rezeki bukan berupa uang untuk adik-adik pada hari ini. Rezeki bagi adik-adik berupa yakni kesehatan. Rezeki yakni berupa ilmu. Rezeki berupa kemampuan menjawab pertanyaan. Rezeki berupa ketepatan antara yang dipelajari dengan yang diujikan. Itu kan rezeki ya. Bayangkan belajar bab 1, ujiannya bab 2. Sering begitu kan? Hah? Belajarnya bab 1, bab 1 hafal. Jangankan isinya. Hah? Lembaran-lembarannya, kalimat ini ada di halaman berapa, hafal. Bab 1 ngelotok mentok. Istilahnya ngelotok mentok. Yang diujiankan bab 2. Yang dipandang tidak keluar, tiba-tiba keluar. Ya? Ini kayaknya gak keluar ini. Tiba-tiba keluar. Betapa banyak kita mengalami hal yang seperti itu. Saya juga pernah merasakan yang seperti itu. Karena saya juga zaman dulu sampai sekarang masih statusnya sebagai pelajar. Kadang-kadang kita belajar ini, yang kita pelajari dan kita merasa siap insya Allah gak keluar. Maka rizki diantaranya adalah ketepatan antara yang dipelajari dengan yang diujikan. Itu kan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita tidak tahu soal apa yang dibuat oleh pembuat soal. Kita tidak tahu materi apa yang secara tepat akan diujikan di dalam ujian. Maka yang namanya rizki adalah ketepatan antara yang dipelajari dengan yang diujiankan. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad? Sesungguhnya seseorang terhalangi dari mendapatkan rizki dengan sebab dosa yang dia perbuat. Seseorang terhalangi dari mendapatkan rizki dengan sebab dosa yang dia perbuat. Maka adik-adik banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, "Manil lazimal istighfar, jalallahu lahu min kulli daikin makhrajan wa min kulli hamman farjan wa razaqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang membiasakan dirinya untuk beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran di setiap kesempitannya. Siapa yang membiasakan diri untuk beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelonggaran di setiap kesempitannya. Memberikan jalan keluar di setiap kebingungannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Maka banyak istighfar. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Ya? Dikala kita berada di dalam ujian, membuat kita mengetahui jalan keluar dari sebuah kebingungan. Ya? Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Sebagai mungkin sebuah ilustrasi, ada sebuah soal, selembar soal, 5 soal, ya, mungkin 5 soal bentuknya diantaranya adalah esai. Dia sudah mempelajarinya, dia tahu, oh ini jawaban, tapi apa ya? Terus waktu berlalu dari 90 menit. Mungkin adik-adik pernah merasakan hal yang seperti ini. Waktu berlalu 90 menit, jawabannya apa ini? Jawabannya apa? Kayaknya saya tahu ini, saya sudah pernah belajar, saya sudah pernah baca ini, apa jawabannya? Waktu berlalu terus. Tapi di waktu-waktu mungkin tinggal tersisa 10 menit lagi, oh jadi ingat, oh itu jawabannya. Pernah seperti itu? Hah? Pernah. Ingat jawaban atas pertanyaan esai tersebut, tinggal 10 menit waktu selesai. Dan betul lagi jawabannya. Coba, ini kan waktu yang sempit. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada anak tersebut, dan saya mengharap itu juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada adik-adik semua, ya, jalan keluar dari kesempitan yang ada pada waktu tersebut. Oh, dia tahu ini jawabannya. Dan betul jawabannya. Siapa yang tahu? Mungkin ini terjadi pada diri kita. Ya? Kemudian yang keempat, hindari segala macam bentuk penipuan. Hindari segala macam bentuk penipuan. Mulai dari bikin contekan dalam bentuk apapun. Ya, bikin contekan di kertas, bikin contekan di kerah baju, di dasi, bikin contekan di rak. Raknya ada laci. Lacinya ditulis contekan macam-macam. Ya. Memasukkan contekan ke pulpen. Pulpen masukin contekannya. Apa modus terbaru? Kasih tahu saya dong modus terbarunya. Biar saya besok bisa razia dulu sebelum ujian. Apa modus terbarunya? Kok enggak ngasih tahu? Hah? Ada gak modus terbarunya? Adik-adik perempuan, ada gak modus terbaru? Enggak ya? Itu aja ya modusnya ya? Kalau ada modus terbaru, ya tolong kasih tahu saya supaya besok ujiannya jam 8 mulai, saya razia dulu gitu loh. Enggak ada modus terbaru ya? Atau jangan-jangan ngumpetin modus terbaru supaya guru-gurunya enggak tahu. Jangan melakukan tindakan curang dengan cara apapun. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan termaksud kelompok kami. Ini menunjukkan dosa besar melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun termaksud ujian. Hah? Adik-adik, plagiator, kecurangan dalam dunia ilmiah itu celah yang amat sangat. Celah yang amat sangat. Bahkan kalau kemudian ada skripsi yang kemudian memplagiat skripsi yang lain, ketahuan, maka gelar kesarjanaannya bisa ditarik. Dan ini pernah terjadi. Hah? Coba googling aja. Orang yang sudah diwisuda kemudian ijazahnya ditarik, dicoret. Bahkan dikeluarkan dengan cara yang tidak hormat. Karena dia memplagiat skripsi orang lain. Cuman ya di copy paste, namanya dirubah, susunan katanya, titik komanya, fokusnya, intinya sama. Adik-adik, kan kita tahu bahwasanya kita ini belajar, ditanamkan nilai-nilai ilmiah, apalagi kalau sudah ada yang kuliah. Ya, kalau sudah ada yang kuliah, mungkin perempuan-perempuan sudah ada yang kuliah, maka ketika kita kuliah itu di semester pertama, di sana ada yang namanya mata kuliah, misalnya seperti pengantar filsafat ilmu atau yang semisalnya, yang di sana ditanamkan metode ilmiah agar kita bisa bersikap jujur. Ya, kok nyontek itu perkara yang nggak boleh? Iya, karena itu menipu. Guru Anda merasa bahwasanya apa? Itu jawaban murni Anda. Padahal itu bukan jawaban yang berasal dari Anda sendiri. Berarti Anda sedang menipu sang guru dalam keadaan gurunya tidak tahu. Maka pegang prinsip kejujuran, hindari bentuk penipuan. Dan orang yang nyontek biasanya adalah orang yang tidak siap menghadapi ujian. Ya atau iya? Enggak ya? Orang yang nyontek adalah orang yang tidak siap menghadapi ujian. Hah? Dan saya sebagai guru tahu tampang yang pengen nyontek sama yang siap menghadapi ujian. Oh, tampang nyontek itu ketahuan. Tinggal kita lihat aja. Apalagi zaman sekarang ada CCTV. Kita tinggal duduk, CCTV-nya bisa kita buka lewat gadget. Nah, tinggal ini CCTV ada. Kita buka CCTV kan enggak perlu lagi pakai TV, bisa lewat gadget. Maka apa? Kapur melayang. Kan begitu. Hah? Tinggal kita lihat saja. Dan lihatlah ya. Orang yang menyontek itu biasanya orang yang paling tidak siap di dalam ujian. Makanya adik-adik persiapkan diri sedini mungkin untuk menghadapi ujian. Ya? Ini pulang dari sini, langsung pulang. Jangan keluyuran lagi. Karena besok ulangan. Jangan keluyuran lagi. Apalagi yang sudah kelas 9, kelas 6, kelas 9, kelas 12. Persiapkan diri untuk menghadapi ujian akhir. Ya? Karena semakin kita siap, semakin terjauhkan kita dari kemungkinan pengen nyontek. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kalau teman saya minta contekan, boleh gak saya kasih? Jawabannya gak boleh. Karena ini tolong menolong di atas kemaksiatan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melarang ini. Loh, saya dimusuhin dalam masalah ini. Lapor ke guru BP. Lapor ke guru BP. Biar diambil tindakan. Ya, dan kita harap bahwasanya apa? Kita saling tolong-menolong dalam masalah ini. Ya. Kemudian adik-adik jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di antara adab yang berikutnya ketika kita hendak berhadapan dengan ujian adalah kita ini harus siap menghadapi kegagalan. Harus siap menghadapi kegagalan. Ya, memang kita ini bersiap-siap sedini mungkin agar nilai ujian kita bagus, memang betul. Kita bersiap-siap sedini mungkin agar nilai ujian kita bagus, betul memang. Ya. Tapi mungkin dengan satu dan dua hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kendaki, nilai kita jelek. Nilai kita jelek, mungkin saja itu. Ada sebagian anak-anak yang gak siap menghadapi nilai jelek. Sehingga kemudian dia merengek kepada orang tuanya untuk pindah sekolah. Ini kan nyusahin orang tua ya. Apalagi sekolah pada hari ini biayanya gak murah. Sebenarnya pindah sekolah gara-gara nilai jelek itu bukan solusi. Solusinya adalah memperbaiki diri agar tidak mendapatkan nilai yang jelek. Kalau dia pindah sekolah, di sekolah yang baru, kelakuannya, sikapnya, attitude-nya, persis seperti ketika dia berada di sekolah yang lama, ya dia akan menjumpai kegagalan lagi. Maka persiapkan diri untuk menghadapi kegagalan, bukan malah kemudian apa? Ketika menghadapi kegagalan, stres. Minta pindah sekolah kepada orang tua. Bahkan kemudian bersamaan dengan itu, nyalahin orang. Bahkan yang lebih jelek lagi, orang tuanya datang ke sekolah, marah-marah sama gurunya. Orang tuanya datang ke sekolah, marah-marah sama gurunya. Saya pernah berhadapan dengan orang tua yang marah-marah gara-gara anaknya nilainya jelek. Ya saya diem aja. Ngapain juga saya ikut marah? Atau ngelayanin orang yang sedang marah? Kalau orang yang sedang marah dilayanin, kan urusannya jadi bisa panjang ya. Diam aja. Setelah dia puas marah-marah, baru kemudian kita ngomong. Santai. Sambil makan, nyemil, minum kopi. Ya. Ini bukan seperti itu. Maka jemaah, adik-adik, rahimani wa rahimakumullah, ketika kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk ujian, juga persiapkan diri, andai kata kemudian, dengan satu hal Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita gagal untuk menempuh ujian. Maaf, gagal di dalam ujian tersebut. Apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama, kita meyakini bahwasanya kegagalan kita dalam ujian, setelah kita berusaha semaksimal mungkin mendapatkan hasil yang maksimal, adalah merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan gagal tanpa ada persiapan. Kalau gagal tanpa ada persiapan, ya masuk akal, memang betul. Tapi mempersiapkan diri semampu mungkin sambil bertawakal kepada Allah seperti yang telah saya sampaikan tadi, andai kata sudah maksimal persiapan kita sambil berdoa, bertawakal kepada Allah dan yang semisalnya, Allah takdirkan kita gagal di dalam ujian tersebut, maka kita yakini ini merupakan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala punya alasan yang bagus mengapa dia menjadikan kita gagal dalam ujian ini. Harus punya kerangka berpikir seperti itu. Karena kita sebagai seorang muslim, haram hukumnya untuk memiliki buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus. Kita harus punya baik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Haram kita memiliki buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sekali-kali setelah kita bersiap-siap mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin, Allah gagalkan nilai kita, jelek misalnya. Atau kemudian kita sudah mempersiapkan kesehatan kita, fisik kita, kemampuan kita, 2 hari sebelumnya sakit. Maka yakini seyakin-yakinnya ini merupakan bagian dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengendaki melainkan kebaikan untuk hambanya. Harus seperti itu kerangka berpikir kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu sesuai dengan prasangka kita kepadanya. Kalau kita berasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada balasan dari Allah melainkan kebaikan untuk kita. Kalau kita berasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala kalau ada keburukan yang menimpa diri kita. Maka kita harus mempersiapkan keimanan kita kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik jangan berpikir ujian sekolah itu semata-mata permasalahan IQ. AQ. Ada lagi sekarang terakhir katanya A ya. AQ. A, apa entah itu, enggak ngerti saya. Dulu ada EQ, udah gitu ada AQ, ada SQ, sekarang ada lagi AQ. Enggak ngerti saya AQ itu apa. Ya mungkin harus pergi ke toko buku lihat-lihat ini baca-baca yang model kayak gini. Katanya ada lagi nih baru. Ya, ada lagi yang menggabungkan ESQ, ah, macam-macam. Ujian ini bukan semata-mata IQ. Bukan semata-mata intelijen. Hah? Tapi ujian ini, ujian sekolah itu juga menyangkut keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin sebagai seorang muslim segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Kita lulus atau tidak lulus, kita dapat nilai 100 atau nilai 50. 50 bagus enggak? Bagusnya berapa? Ada sebagian anak-anak yang mengatakan ah 50 juga alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah 50. Hah? Karena teman-temannya 16. Iya. Saya semalam ngoreksi ada yang dapat 16 menurut saya. Ya saya gak usah sebut lah namanya siapa, Anda juga gak kenal. 16. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perbaiki dia. Allahumma amin. 16 murid saya nilainya. Yang lainnya ya gak bagus-bagus amat sih, tapi yang 16 ini memang Masya Allah. 16. Eh? Kalau skalanya 0 sampai 20, 16 bagus. Skalanya 0 sampai 100. Hancur-hancuran 16 itu. Cuman 1,6 nilainya. Padahal standar kelulusan sudah kita buat rendah 55 misalnya begitu. Jauh sekali 16 ini. Ya? Bukan cuma sekedar IQ. Bahkan betapa banyak anak-anak yang pintar gagal di dalam kehidupan nyatanya. Ini nasihat saya buat adik-adik semua. Bukan cuma sekedar pintar. Mungkin sekarang adik-adik dalam tanda kutip mengagungkan kecerdasan, kepintaran. Tapi coba deh tanya sama orang tua. Tanya sama orang-orang yang lebih tua berpengalaman. Apakah kecerdasan, kepintaran itu adalah satu-satunya faktor yang menunjang keberhasilan kita? Jawabannya tidak. Saya tidak katakan bahwasanya menjadi pintar tidak perlu. Muslim itu harus pintar-pintar. Tapi semata-mata pintar tanpa kemudian dibarengi dengan iman dan takwa ini musibah. Makanya ujian ini merupakan bentuk dari bentuk apa? Bukan cuma sekedar IQ, tapi di sana ada ya, keyakinan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, tips untuk menghadapi kalau terjadi kemungkinan gagal pada ujian kita adalah kita bersabar dalam masalah ini. Jangan putus asa, sabar lawan dari putus asa. Ada sebagian anak-anak yang belajar dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian dia dapati nilainya jelek, putus asa. Ujung-ujungnya apa? Terlintas ucapan di lisan dia, ngapain belajar saya? Saya belajar capek-capek nilai saya 4, buat apa belajar? Ini putus asa, jangan. Jangan putus asa, sabar, terus-menerus belajar. Terus-menerus belajar. Yang dengan sebab kita bersabar, maka insya Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan bagi diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hamba-hambanya yang bersabar. Banyak anak-anak yang malas belajar, sebabnya bukan karena dia memang pemalas, tapi karena gagal dalam ujian. Nilainya jelek, istilahnya mutung. Enggak mau belajar lagi. Berhenti dari kegiatan belajarnya. Merasa bahwasanya ngapain saya belajar? Enggak ada manfaatnya. Nilai saya jelek. Itu tuh, enggak pernah belajar, nilainya bagus-bagus. Allah Subhanahu wa taala punya rencana yang baik bagi anak ini. Ketika dia belajar dengan sungguh-sungguh nilainya jelek, yakinilah ada kebaikan di balik itu semua yang kita tidak tahu. Bersungguh-sungguh di dalam bersabar. Ya. Kemudian adik-adik, ya, kalau kita gagal, maka yang harus kita siapkan adalah yang ketiga, jangan mengandai-andai. Mengandai-andai perkara yang telah terjadi, ini perkara yang gak baik. Oh, andai kata saya belajar bab ini, mungkin bagi, ini jangan. Mengandai-andai sesuatu, ini bukan perkara yang baik. Andai kata saya tadi pinjam bukunya si A, maka saya pasti bisa mengerjakannya. Andai kata saya, sudah, yang terjadi biarkanlah berlalu. Yang menjadi urusan kita adalah memperbaiki apa yang mungkin kita jalani, kita hadapi di masa yang akan datang. Karena memperpanjang andai-andai pada perkara yang telah lalu, itu tidaklah menimbulkan kecuali penyesalan yang berkepanjangan. Saya ulangin. Kalau adik-adik memperpanjang andai-andai pada masa, maaf, kalau kita memperpanjang mengandai-andai pada sesuatu yang telah terjadi, maka tidaklah menimbulkan kecuali penyesalan yang berkepanjangan. Ingat kalimat ini baik-baik. Hentikan mengandai-andai pada sesuatu yang telah terjadi. Siapkan diri kepada sesuatu yang akan kita hadapi. Itu yang namanya, kata orang-orang hebat di Indonesia, pemuda harapan bangsa. Begitu ya. Pemuda harapan bangsa yang katanya optimis menatap masa depan, katanya begitu. Hilangkan andai-andai. Rasul melarang kita. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan kalian katakan andai kata. Karena ucapan andai kata itu akan membuka pintu masuknya syaitan. Tutup ini. Jangan mengandai-andai. Mengandai-andaikan perkara yang telah terjadi, tidak ada hasilnya kecuali memperpanjang kesedihan. Perbaiki diri. Siapkan diri untuk menghadapi sesuatu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kemudian sebagai penutup pembahasan kita di kesempatan siang hari ini, maka saya ingin menyampaikan kepada adik, sebenarnya ini bukan adat. Tetapi ketika adik-adik berhadapan dengan ujian akhir semester UAS sekarang ya, atau ujian akhir nasional, atau nanti EPTA-EPTANAS, ataupun apapun namanya, ingat, hadirkan perasaan ketika ujian. Ini salah satu bentuk untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan bapak, bayangkan ibu, yang bapak ini pergi pagi, pulang malam, mencari rezeki untuk menyekolahkan adik-adik, dan sekolah itu enggak murah. Tahu kan uang sekolahnya berapa? Tahu kan masuk sekolahnya bayarnya berapa puluh juta? Tahu kan pengeluaran orang tua untuk uang jajan? Untuk antar jemput? Untuk beli buku? Enggak sedikit itu. Coba kalau orang tua adik-adik cuek. Sebodohlah. Maaf saya pakai istilah saya. Sebodohlah, gue kagak pengen nyekolahin lo. Gue pengen beli motor. Mungkin orang tua adik sudah bisa beli motor Harley. Coba hitung kebutuhan real adik-adik untuk satu tahun. Berapa? Berapa coba? Ini yang bisa dirilkan, yang bisa diuangkan. Coba bayangkan orang tua, yakni ibu, mesti bangun jam 4 pagi. Menyiapkan sarapan. Sambil nyiapin sarapan, muter mesin cuci. Nyolok pompa, bikin makanan, minuman, dan semisalnya. Belum lagi adik-adik kadang-kadang udah gede-gede, udah tua-tua, namanya pakaian aja masih disiapin. Sepatu masih disemirin. Ini gak bisa diduitin ini kerjaan ibu yang model kayak gini. Kadang-kadang anak-anak ini pikirannya muluk-muluk. Saya nanti pengen berbakti kepada orang tua. Kalau kemudian yakni apa? Saya sudah kerja, gaji saya besar. Muluk-muluk pikirannya. Saya bukan katakan gak bagus, itu bagus. Kalau saya sudah kerja, saya gajinya sudah besar, saya akan hajikan bapak, saya akan hajikan ibu. Bagus. Tapi ini kan masih 20 tahun lagi. Betul gak? Masih berapa tahun lagi? 20 tahun lagi. Kok mikirin yang jauh-jauh 20 tahun lagi? Belum tentu kita harap orang tua kita masih hidup 20 tahun lagi. Tapi belum tentu orang tua kita masih hidup 20 tahun lagi. Kenapa enggak kita mulai rintis berbakti kepada kedua orang tua mulai sekarang? Dengan apa? Orang tua menyekolahkan kita, mengeluarkan biaya yang amat banyak, kita belajar serius. Belum pernah jadi orang tua sih. Coba tanya orang tuanya. Betapa bangganya itu orang tua kalau kemudian nama anaknya dipanggil juara ketiga. Si Fulan, wah bangga orang tua itu. Hilang capeknya sekian bulan, sekian tahun. Juara pertama, juara umum, Ananda Fulan, hilang capeknya perasaan orang tua itu. Bangga dia. Ini bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan berpikir yang muluk-muluk. Saya bukan katakan gak boleh, bagus. Tapi yang bisa sekarang, mengapa mesti kita tunda 20 tahun yang akan datang? Coba. Ketika kita berhadapan dengan ujian, adik-adik besok mungkin ujian, atau lagi menjalankan ujian ini, hadirkan perasaan ujian, saya belajar sebaik-baiknya sebagai bentuk berbakti kepada kedua orang tua saya. Kepada ayah saya, kepada ibu saya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana, anil hamdulillahi rabbil alamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.